Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah, ma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Beliau berkata, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada anda untuk mentaatinya. Ya. Annal hanafiyata, bahwasanya hanifiyah itu, kata beliau, adalah an hanafiyah millata Ibrahima, yang hanifiyah milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim adalah anta abudallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Anda beribadah kepadanya dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Tapi perhatikan, ya, di sini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh, i'lam arsyadakallah, hada du'aun minasyikh. Ini adalah doa dari Syekh. Wa hakadha yanbagi lil muallimi ayyad'uwa lil muta'allimi. Inilah yang sepatutnya, ya, doa yang dipanjatkan dari guru kepada dia berguru, berdoa untuk kebaikan untuk orang yang belajar. Ta'atullahi maknaha, mentaati Allah maknanya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mentaati Allah maknanya adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa yang dimaksud dengan hanifiyah milahnya Ibrahim, ya, Allahu jalla wa ala amara nabiyana, Allah memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, bittiba'i millati Ibrahim, untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, ikutilah milahnya Ibrahim yang hanif. Yang hanif itu maknanya bukan yang lurus, tetapi yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dalam ibadah, dan dia berpaling kepada selain Allah, atau dia berpaling dari selain Allah dalam ibadah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan orang yang musyrik. Ya ikhwa, banyak sekali di ayat Al-Quran disebutkan milah Ibrahim, milah Ibrahim. Ada apa dengan milah Ibrahim ini? Nah, para ulama menyebutkan, ya, kenapa milah Ibrahim itu sering disodorkan kepada musyrikin Quraisy? Bukan milahnya Ismail, milahnya Adam, milahnya Nuh, milahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disodorkan milah Ibrahim? Perhatikan Al-Qur'an, ini kata para ulama, ini disebutkan oleh Al-Qurtubi di tafsir beliau ketika mentafsirkan milah-milah Ibrahim ini. Disebutkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, di syarah salah satu usul maupun di syarah Al-Qaid Al-Arba, ya, dengan menukil dari Al-Imam Al-Qurtubi. Ini kenapa sering disodorkan milah Ibrahim kepada musyrikin? Pertama, yang pertama, bahwa Quraisy, musyrikin Quraisy yang Nabi diutus kepada mereka, itu mereka mengenal Nabi Ibrahim. Bahkan mereka menisbatkan diri kepada Ibrahim sebagai anak-anaknya Ibrahim. Dan mereka menganggap Ibrahim sebagai kakek dan tauladan mereka. Ya. Kakek dan tauladan mereka. Maka ketika Nabi SAW mengajak mereka kepada agama Tauhid, dan Nabi SAW membawa nama-nama Ibrahim, membawa-bawa nama Ibrahim, maka ini diharapkan mereka sadar bahwa teladan mereka selama ini berbeda dengan apa yang mereka yakini, amalkan. Maka tidak mengapa ketika kita membawakan kalam semisal Kiai Haji Hasyim Asy'ari di buku beliau At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'u al-maulid bil munkarat. Ya. Maka kita tidak mengapa membawakan kalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada mereka yang melakukan berbagai kemungkaran di acara Maulid Nabi. Sekarang 12 Rabiul Awal. Ya. Ini enggak mengapa. Kenapa? Karena ucapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih didengar dibandingkan ucapan kita atau guru kita atau gurunya guru kita. Paham enggak di sini? Nah, ini yang pertama. Ya. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, kenapa sering disebutkan milah Ibrahim kepada musyrikin Quraisy, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai imam, sebagai qudwah, tauladan hasanah, tauladan yang baik. Ini berbeda dengan nabi yang sebelum maupun sesudah Ibrahim. Ya, dengan nabi yang sebelum maupun sesudah Ibrahim. Yang Allah jadikan imam sebagai qudwah ialah Ibrahim. Perhatikan selain ayat uswatun hasanah, Allah jadikan juga ayat laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Perhatikan ayat ini, sungguh Allah telah ada pada sosok Ibrahim, ya, yaitu apa? Qudwah hasanah, yaitu tauladan yang baik. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan di Al-Quran, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku telah menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Apa maksudnya? Al-Qudwah yuqtadabihi, yang diteladani. Maka ketika disodorkan kepada musyrikin Quraisy, milah Ibrahim, milah Ibrahim, maka mereka akan tergugah dengan dua hal ini. Yaitu satu, pertama, hal pertama apa? Mereka akan ingat Ibrahim adalah teladan mereka, kakek mereka. Mereka menisbatkan diri kepada Ibrahim. Makanya mereka tetap berhaji, tetap berumroh mengikuti syariat Ibrahim. Ya. Dan ketika mereka menolak dakwah Rasulullah SAW, mereka pun mengaku-ngaku mereka ngikutin agamanya Nabi Ibrahim. Maka dijelaskan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah SAW, milah Ibrahim yang benar seperti ini. Tergugah. Penggugah kedua, bahwasanya Ibrahim ini memang dijadikan oleh Allah sebagai qudwah. Selain Rasulullah yang dijadikan qudwah di Al-Quran, yaitu apa? Ibrahim. Bisa dipahami sini? Nah, ini kenapa rahasia sering disebut milah Ibrahim, milah Ibrahim. Ya, antum bisa lihat ini keterangan ini di tafsir Al-Qurtubi. Ya, terkait ayat-ayat milah Ibrahim. Kemudian kita lanjut lagi berikutnya. Al-Hanifiyata millatu Al-Hanif, milahnya yang Hanif, wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa huwa al-muqbilu ala Allah, yaitu yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, al-mu'ridu amma siwahu, yang berpaling dari selain Allah, hadha huwal hanifu, inilah al-hanif, al-muqbilu ala Allah biqalbihi wa amalihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillahi. Itu orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan kalbunya, dengan amalnya, niatnya, maksud dan tujuannya semuanya itu karena Allah, al-mu'ridu amma siwahu, yang berpaling dari selain Allah. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Allah tidak menjadikan agama ini untuk kalian sebagai keberatan. Maka ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Lihat, perhatikan, millata abikum, karena musyrikin Quraisy menyadari bahwasanya mereka adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Ya, mereka adalah cucu-cucu dari Ibrahim, ya, dari jalur Ismail. Ya, bahkan musyrikin, bukan cuma musyrikin yang tergugah, kaum kafirun dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mereka berasal dari Bani Israel, mereka pun akan tergugah dengan nama Ibrahim. Karena mereka pun juga menisbatkan kepada Ibrahim. Mereka paham Kakek mereka yaitu Israel yang bernama Ya'kub adalah cucu dari Ibrahim, anak dari Ishak, Ishak bin Ibrahim. Bahkan mereka menisbatkan diri sampai hari ini tanpa rasa malu Ibrahim sebagai penganut agama mereka, padahal Ibrahim lahir jauh seratusan atau jauh sebelum agama mereka hadir, sehingga diplesetkan menjadi Abraham. Dan Allah bata makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Baik, kita lanjut. Millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Apa itu millahnya Ibrahim? Yaitu engkau beribadah pada Allah semata, mukhlishan, dengan memurnikan ibadahnya tersebut kepada Allah. Hadhil hanifiyatu, inilah hanifiyah. Maqala ya maqala an ta'budallaha faqat, ya Syekh tidak menyatakan milah Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah saja, tidak demikian saya menyatakan. Bal qala, bahkan Syekh berkata mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama ini untuk Allah. Yani yaitu apa? Yaitu ya tajtanibu asyirka, yaitu anda menjauhi kesyirikan. Li annal ibadata idza khalatha asyirku batalat, karena ibadah apabila dicemari, dicampuri oleh kesyirikan, maka batalah ibadah tadi. Ya, fala takunu ibadatan, tidaklah dia menjadi ibadah illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghari. Tidaklah dia menjadi ibadah kecuali jika dia selamat dari campur baur, dari terkontaminasi kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik asghar sekalipun, walaupun konsekuensinya berbeda dengan pelaku syirik akbar, tetap saja ibadah tersebut batal. Cuma para ulama berselisih pendapat. Apabila seorang melakukan sholat 4 rakaat, syirik asghar contohnya apa? Riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Dia sholat 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya atau sum'ah, ya karena banyak sebab gitu kan. Tidak ada yang merasa aman dari ini. Maka sebagian para ulama menyatakan 2 rakaat yang ikhlas diterima oleh Allah, 2 rakaat yang riya tidak diterima oleh Allah. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Al-Qaulul Mufid beliau menyatakan semuanya tidak diterima berdasarkan keumuman ayat lain asyrakta layahbatanna amaluk, seandainya engkau berbuat kesyirikan terhapus amalanmu. Ya, syirik asghar memiliki kesamaan dengan syirik akbar dari sisi ini. Sisi lainnya apa? Tidak diampuni. Memang para ulama ada yang berpendapat syirik asghar itu kedudukannya seperti dosa besar bagi ahli tauhid. Yang ahli tauhid apabila dia melakukan dosa besar, maka di akhirat dia akan berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah tidak langsung azab dia, atau Allah tidak ada keharusan bagi kita untuk menyatakan dia pasti diazab atau dia pasti diampuni. Namun tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Allah yang punya kehendak dengan segala hikmah dan keadilannya. Kalau orang tersebut Allah ampuni, ya Allah ampuni. Kalau tidak, ya Allah azab. Allah ampuni dengan rahmat karunia hikmahnya, Allah azab dengan hikmah dan keadilannya. Namun kalau diazab, tidak kekal. Nah, sebagian ulama ada yang mengkategorikan syirik asghar dengan dosa besar bagi ahli tauhid. Nah, pendapat yang dirajikan oleh banyak ulama ialah bahwa syirik asghar sama dengan syirik akbar, tidak diampuni. Namun bedanya, syirik akbar pelakunya kekal di neraka selama-lamanya, syirik asghar tidak kekal. Ya, paham sini? Jadi ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih itu umum syirik akbar, syirik asghar. Namun ayat innahuma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, ini syirik akbar. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga bagi dia, ini syirik akbar. Ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini syirik akbar, syirik asghar. Bisa dipahami sini? Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan ikhlas. Ikhlas di sini bukan pengertian yang dipahami oleh orang kita, rela, legowo, nerimo, bukan itu. Ikhlas di sini adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Bukan ikhlas definisi kita. Yang istri antum berkata, silakan kamu nikah lagi, saya ikhlas. Bukan itu maknanya. Tapi mukhlisina lahuddin, ikhlas di sini artinya apa? Memurnikan. Makanya di Al-Qur'an itu ada surah apa? Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Dua. Kok kul ya kul huwallahu ahad saja? Kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun. Ini dua surat Al-Ikhlas. Ya. Kul ya ayyuhal kafirun, ini pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Kul huwallahu ahad, itu pemurnian sifat Allah dimurnikan dari keserupaan, dari padanan kepada makhluk. Makanya para ulama menamakan dua surat Ikhlas, yaitu Al-Kafirun dan Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun dan Kul huwallahu ahad. Nah, itu memurnikan, bukan legowo, bukan nerimo. Ah, Al-Ikhlas. Yang penting saya ikhlas, bukan kayak gitu, ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya. Kama qala ta'ala wa ma berikutnya hunafa. Hunafa itu apa? Jami'u hanifin. Ya, dia adalah bentuk jamak dari hanif. Ya. Wa huwa al-mukhlisu lillahi. Yaitu orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allahu biha jami'al makhluqi, jami'al khalqi. Inilah ibadah yang Allah perintahkan dengannya kepada seluruh hamba, seluruh makhluk, jin dan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, maka ayat ini jelas, sharih, bahwasanya jin dan manusia, dia mereka adalah diciptakan untuk beribadah. Konsekuensinya juga jelas, kalau mereka tidak beribadah, maka berarti mereka telah menyalahi prosedur kenapa mereka dihadirkan di muka bumi ini. Makna ya'budun, apa makna ya'budun? Ya illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah padaku. Itu aslinya liya'buduni gitu. Lihat harokatnya. Harokatnya di bawah apa di atas? Bawah kasrah. Itu aslinya liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Apa maknanya? Yufriduni bil ibadah. Mereka mengesakanku dalam ibadah. Kata Ibn Abbas terkait ayat ini, ay yuwahiduni, mentauhidkan aku. Fal hikmatu min khalqil khalqi. Hikmah dari khalqil khalqi, khalq ini sama katanya. Khalqi khalqi. Khalqi yang pertama, ya, itu dia adalah masdar dari khalaqa yakhluqu, penciptaan. Khalqi yang kedua itu maknanya makhluk. Maknanya apa? Makhluk. Maka hikmah dari penciptaan makhluk jin dan manusia, annahum ya'budunallaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut kepada Allah. Ya, maka ketika mereka tidak mau memberikan ibadah kepada Allah, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya dihukum oleh Allah. Ya, maka Allah memiliki sifat marah, sifat murka. Ya, maka ini sudah layak. Kemudian, minhum man imtasala wa minhum man lam yantasil. Di antara mereka ada yang imtasala, melaksanakan perintah tersebut. Wa minhum man lam yamtasil. Di antara mereka ada yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Lakinnal hikmata, namun hikmahnya, min khalqihim, dari penciptaan mereka, hiya hadihi, yaitu hal ini. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Falladhi ya'budu ghairallahi, maka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka dia menyelisihi hikmah dari diciptakannya makhluk. Wa mukhalifun lil amri wa syar'i, bahkan dia menyelisihi perintah dan syariat. Kemudian Syekh menyatakan, Pak Ibrahim, huwa Ibrahim itu siapa? Abul Anbiya alladzi ja'u bim ba'dih, yaitu adalah bapaknya para nabi yang datang yang para nabi yang datang setelah beliau. Fakulluhum min dzurriyyatih, semua para nabi ini adalah anak keturunan ya Ibrahim. Tentunya para nabi yang sesudah Ibrahim. Adapun Nabi Nuh itu bukan anak keturunan Ibrahim. Ya. Walihada qala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Maka kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim kenabian dan kitab. Allah berikan mereka kitab, Allah jadikan mereka nabi. Ya. Ini yang ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan dua faedah. Kenapa sering disebut milah Ibrahim, milah Ibrahim? Apakah milah nabi yang lain tidak bertauhid? Bertauhid semua. Tetapi tadi karena dua tujuan tadi. Kemudian fakulluh min bani Israel, semuanya adalah anak dari Israel. Israel itu siapa? Hafidu Ibrahim, Yakub, yaitu cucu Hafid, anak cucunya Ibrahim. Illa Muhammadan, kecuali Muhammad SAW, fa innahu min dzurriyyati Ismaila, dia adalah berasal dari keturunannya Ismail. Fakulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi assalatu wassalam, takriman lahu. Maka seluruh para nabi adalah diantara anak-anaknya Ibrahim alaihissalam. Ini sebagai pemulihan dari pemulihan Allah untuk beliau. Ahlu tauhid, yang kedua adalah tauhid. Maka kalau antum dengar ulama-ulama yang ujung namanya alu, maka anak ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ya, yakni imaman, yaitu imam, yuqtadabihi, yang diteladani. Yang diteladani. Widzalika amara Allah, oleh karena itulah Allah perintahkan jami'al khalqi, seluruh para hamba, seluruh makhluk. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi ka ghairihi minan nabiyina, maka Ibrahim mendakwahkan manusia untuk beribadah pada Allah sebagaimana selain beliau dari kalangan para nabi. Kulul anbiya'i da'au annasa ila ibadatillahi, semua para nabi mendakwahkan manusia untuk mengajak beribadah pada Allah. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan selain Allah. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firmankan, la an'budullaha wajtanibut tagut, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Semua nabi dakwanya satu, ya, hatta Nabi Lut alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaum yang kaum tersebut memiliki penyimpangan seksual sebagaimana yang kita ketahui, yaitu homoseksual. Maka inti dakwah Nabi Lut alaihissalam bukan memberantas homoseksual yang ada di tengah mereka. Inti dakwah Nabi Lut alaihissalam ialah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di buku beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ilallah, ya, ialah tujuan dakwah Nabi Lut alaihissalam memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid. Adapun penyimpangan kemaksiatan berupa liwat itu muncul hadir karena bobroknya tauhid. Kerusakan yang melanda manusia itu karena rusaknya tauhid. 1001 masalah yang dihadapi manusia karena satu masalah, yaitu masalah tauhid. Mana lagi berikutnya? Matannya. Amma syara'i'u allati hiyal awamiru wan nawahi, adapun syariat yang lainnya yang berupa perintah larang, berupa perintah larangan, wal halal wal haram, fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami, ini berbeda sesuai dengan berbeda umat-umat, ya, hasbal hajat, sesuai dengan hajat. Ya, kalau umat terdahulu boleh poligami hingga sekian istri, boleh poligami dengan kakak beradik, kalau sekarang dihapus syariat tersebut, ya, dihapus hanya 4. Kakak beradik gak boleh pilih salah satu, kakaknya atau adiknya. Umat terdahulu kalau pakaiannya terkena najis, gak boleh dicuci. Namun yang terkena najis mesti digunting atau dibuang. Umat sekarang Allah berikan kemudahan, bisa dicuci, dibasuh, dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Yas'arallahu syari'atan thumma yansakuha bisyari'atin ukhra. Allah mensyariatkan sebuah syariat, kemudian Allah menghapusnya dengan syariat yang lain. ila an ja'at syari'atul islami, sampai akhirnya datang syariat Islam, yaitu Islam dengan makna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, panasakat jami' asyara'i, maka Islam menghapus seluruh syariat-syariat, wabakiyat hiya, dan syariat Islam tersebut tetap berlaku, ila an takuma sa'atu, sampai tegak hari kiamat kelak. Ya. Wa amma aslu dinil anbiya, adapun ya asalnya agama para nabi, wa huwa at-tauhid, yaitu tauhid, fa huwa lam yunsakh, maka asal dari agama para nabi tidak pernah dihapus, walan yunsakha, dan tidak akan dihapus. Dinuhum wahidun, agama para nabi satu, wa huwa dinul islami bi ma'nal ikhlas lillahi bitauhid, yaitu agama Islam yang maknanya ikhlas, memurnikan kepada Allah dengan bertauhid. Jadi Islam ada dua pengertian, ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Pengertian umum yang bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Yang khusus yaitu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tidak ada kelapangan bagi siapapun mesti berislam seperti Islam khusus. Ya, Umar ketika melihat lembaran-lembaran Taurat dan takjub terhadapnya karena terdapat kebenaran atau yang mencocoki dengan Quran, maka Nabi SAW bersabda, wahai Umar, apa kamu sudah ragu? Laukana akhi Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai. Seandainya Musa saudaraku masih hidup, dia enggak punya kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Ya, mesti mengikuti Nabi SAW. Ini Islam secara khusus. Siapa yang tidak mengikuti Nabi, maka dia kafir, walaupun dia tidak menyekutukan Allah, mengikuti syariat Nabi Isa. Pakai perjanjian lama katanya. Maka dia kufur. Ya. Biasa dia bahas ini. Baik, barakallahu fikum. Lanjut lagi. Amma syara'i'u faqad takhtalifu. Adapun syariat-syariat, ini berarti karena berbeda-beda. Tunsaku, itu dihapus. Lakinat tauhida wal aqidata min adama ila akhiril anbiya. Namun yang namanya tauhid dari Adam sampai nabi yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, ini semuanya kulluhum yad'una ila tauhid, semuanya menyeru kepada tauhid, wa ila ibadatillah ibadatullahi, menyeru kepada peribadatan kepada Allah, peribadatan hanya kepada Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya wa ikhwah dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ya, al-anbiya wa ikhwah, bersaudara. Dakwatuhum wahidah, dakwah mereka satu. Semuanya mengucapkan ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka aja yang beda. Ada yang ibunya dari ini, tapi para nabi itu semua bersatu. Ya. Hatta Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ibunya beda, tapi bapaknya satu. Dakwahnya satu. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i. Ya. Mentaati Allah di setiap waktu sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan. Fa idza nusikhat, apabila syariat tersebut dihapus, saral amalu bin nasikhi. Maka amal itu mesti dengan syariat yang menghapus. Ya, huwa al-ibadatu. Itulah baru dinamakan ibadah. Wal amalu bin mansukhi laisa ibadatan lillahi. Nah, kalau beramal dengan syariat yang sudah dihapus, itu bukan peribadatan kepada Allah. Ya. Dia mau beramal sesuai dengan syariat Nabi Musa, oh, maksiat. Kalau dia meyakini kufur, dia kafir, enggak Islam. Kata, karena Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi, ya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, la yahudiyun wala nasraniyun, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar aku, ya, entah dia Yahudi maupun Nasrani, summa la yu'minu bi, dia tidak beriman padaku, wa maji'tu bihi, dalam riwayat yang lain, wa ma'ursiltu bihi, tidak beriman kepada kerasulan yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti, ya, sebagai penduduk neraka. Kemudian Syekh berkata, mana ini? Oh, masih di matannya. Fa idza aradta anna Allah khalaqaka li ibadatih. Apabila Anda mengetahui Allah menciptakan Anda untuk beribadah padanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan maka ketahuilah ibadah tidaklah dinamakan sebagai sebuah ibadah yang benar illa ma'a tauhid, kecuali jika disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana salat tidak dinamakan sebagai salat illa ma'a taharah, kecuali disertai dengan taharah, bersuci. Fa idza dakhala asyirku, apabila syirik memasuki fil ibadah, dalam ibadah tadi, fasadat, ibadah menjadi rusak. Kal hadasi, sebagaimana hadas idza dakhala fit taharati, apabila hadas memasuki taharah, maka jadi batal taharahnya. Paham sini? Ya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, yakni idza arafta min hadhil ayah, apabila Anda telah mengetahui dari ayat, berdasarkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal insi, dan Anda adalah bagian dari manusia. Ya dakhilun fi hadhil ayah, Anda berarti masuk dalam ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abasa, Anda pun telah mengetahui Allah tidak menciptakan Anda ya, sia-sia begitu saja. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat, atau Allah menciptakan Anda agar Anda makan, minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah. Ya, lam yakhluqka lihada. Atau Anda, sehingga Anda di dunia ini ya bisa bebas keluar, bisa senang-senang. Ya, Allah tidak menciptakan Anda untuk demikian. Khalaqakallahu liibadatihi, Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya. Wa inna masakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Allah menundukkan untuk Anda segala hal yang ada di dunia ini. Ya, di lautannya, di daratannya, bahkan di udaranya, burung-burung ditaklukkan. Ini semua min ajli agar antasta'ina biha, agar Anda menjadikan semua itu semua sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Li'annaka la tastati'u an anta'isha illa bihadhil asya, karena Anda tidak dapat hidup kecuali dengan hal-hal itu semua. Maka Allah tundukkan kepada kita semuanya, kendaraan ya dan seterusnya, hewan, tanaman. Wala tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhil asya, dan Anda tidak akan sampai kepada peribadatan kepada Allah kecuali dengan hal itu semua. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu, Allah menunjukkan itu semua agar Anda beribadah padanya. Laisa min ajli an tafraha biha wa tasraha wa tamrah wa tabsuqu wa tafjura li ta'kulu wa tashrabu mashtahaita, sehingga Anda bebas bersukaria, Anda bebas senang keluar begitu, senang-senang berbuat kefasikan, berbuat fajir, ya, berbuat ya, kemaksiatan, Anda makan, minum sekehendak Anda. Ma hada sya'nul bahaimi, itu adalah kondisi yang ada pada hewan-hewan. Ammal adamiyun, adapun manusia, Allah jalla wa ala khalaqahum liqayatin adimatin wa hikmatin adimatin wa hiya al ibadatu, maka Allah menciptakan mereka untuk tujuan yang besar, hikmah yang besar, yaitu beribadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Allahumma khalaqaka, Allah tidak menciptakan Anda litaktasiba lahu, agar Anda bekerja cari duit aja. Wa tahtarifa, agar Anda berprofesi cari uang. Wa tajma'al malahu malan, atau Anda mengumpulkan harta. Kama yaf'alu banu adam ba'dhum li ba'din, sebagaimana anak Adam sebagian yang lain mengumpulkan sebagian yang lain. Ya dikumpulkan, yajma'uhu yajma'una lahum al-makasiba. Ya, mana tadi? Yaj'aluna ummalan yajma'una lahum al-makasiba. Mereka menjadikan sebagian satu sama lain sebagai pekerja. Ya, mereka mengumpulkan untuk mereka sebagai mencari sebagai apa namanya? Mencari usaha, dikumpulkan. Ayo kumpulin, saya kumpul sama saya sini. Ah, kerja buat saya, ntar saya gaji. Lah, Allahu ghaniyun an hada, Allah maha kaya dari hal ini semua. Wallahu ghaniyun anil alamin, ya, Allah adalah tidak butuh kepada seluruh alam ini. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin. Setelah Allah sebutkan Allah ciptakan mereka untuk beribadah, Allah nyatakan, aku tidak ingin rezeki dari mereka. Ya. Walihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta agar mereka memberi aku makan. Ya Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah lah yang memberi makan dan Allah tidak memberi, diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'am. Allah tidak butuh makanan. Ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Allah maha tidak butuh dengan zat-Nya, maha kaya dengan zat-Nya. Laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Allah enggak butuh kepada ibadah Anda. Lau kafarta, seandainya anda kafir sekalipun, mana qasta mulkallahi, Anda pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Lakin antalladhi bihajatin ilaih, namun andalah yang butuh kepada Allah. Antalladhi bihajatin ilal ibadah, Anda yang membutuhkan ibadah. Ya. Famin rahmatihi, maka di antara rahmat Allah, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatika. Maka di antara rahmat Allah, Allah memerintahkan pada Anda agar Anda beribadah, ya, ini demi kemaslahatan kebaikan Anda. Innaka idza abadtahu, karena kalau Anda beribadah padanya, fa innahu yukrimuka bil jazai, maka Allah akan memuliakan Anda dengan memberikan ganjaran wasawab pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah adalah sebab pemuliaan Allah untuk Anda di dunia dan di akhirat ini. Ya, faman alladhi yastafidu minal ibadah, maka siapakah yang ngambil faedah, ngambil manfaat dari ibadah itu? Allah atau kita? Al mustafid minal ibadah huwa al abidu nafsuhu. Yang mengambil faedah, ngambil manfaat dari peribadatan tersebut, ya si hamba itu sendiri yang beribadah. Amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah, Allah enggak butuh pada makhluknya. Masya Allah. Ya, jam berapa sesi kedua? Kemudian Syekh berkata, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Apabila Anda telah mengetahui Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepada-Nya, fa innal ibadata, maka sesungguhnya ibadah, la takunu sahihatan yardaha Allahu, tidaklah ibadah menjadi benar yang Allah ridai, illa idza tawaffara fiha syartani, kecuali apabila terpenuhi di dalam fiha, di dalam ibadah tadi, syartani, dua syarat. Idza ikhtalla syartun min asyartaini batalat, apabila tidak terpenuhi satu syarat dari dua syarat tadi, maka ibadah tadi batalat, batal. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, ibadah itu mesti murni mengharapkan wajah Allah. Laisa fiha syirkun, tidak ada boleh kesyirikan, tidak boleh ada kesyirikan di dalam ibadah tadi. Fa in khalataha syirkun batalat, ya, apabila dicampuri oleh kesyirikan, maka batalah ibadah tadi, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Misal taharah idza khalataha hadatsun batalat. Semisal taharah apabila dicampuri oleh hadas, maka batal taharah tadi. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyraqta bihi. Ya, demikian pula apabila Anda beribadah kepada Allah kemudian Anda menyekutukannya, batalat ibadatuka, maka batalah ibadah Anda. Hada asyartul awal, ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian, ya, sampai disebutkan demikian. Dan para ulama menyebutkan najasatu syirk, kenajisan kesyirikan, a'zam, itu lebih dahsyat daripada najasah ainiyah. Kalau kita lagi toharoh, hadas, batal. Sholat kita batal. Kita gak tahu konsekuensinya apa. Adamu baru ati dhimmah. Yaitu tanggung jawab belum lepas. Tanggung jawab belum lepas. Artinya dia mesti mengulangi. Masih bisa. Hah? Dia mesti mengulangi. Tapi kalau bertauhid, kena najis syirik. apa? Apa konsekuensinya? Hah? Apa konsekuensinya? Konsekuensi paling besar yang harus dihadapi. Ya, barakallahu fikum. Neraka, haram masuk surga. Apalagi coba? Ini yang paling ngeri. Ya. Gak bisa pakai alasan supi, gak apa-apa di neraka yang penting Allah ridho. Lo gimana ceritanya di neraka Allah ridho? Allah masukkan hamba ke neraka berarti Allah murka. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya, asyartu asani, al-mutaba'atu li rasul. Mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagian dari konsekuensi syahadat. Ya, makna syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, para ulama menyebutkan yang pertama, ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinaba ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua peribadatan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan ibadah. Ya, Maulid Nabi. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf bagi yang masih senang Maulid Nabi. Jujur aja, jujur. Maulid Nabi ini tidak Nabi syariatkan. Tidak dalam hadis takririyah, fi'liyah, apalagi kauliyah, enggak ada. Kalaupun ada hadisnya, itu cok gali cok. Yang penting gimana bisa cocok, dan tidak akan pernah bisa cocok. Yaitu apa? Hadis Nabi. Puasa. Kenapa puasa Senin Nabi? Ya, ini uhibbu, kata Rasulullah. Saya suka. Ya, saya sedang amal saya dihadapkan pada Allah. Wa ana sha'imun. Dalam keadaan saya berpuasa. Hadis apa lagi? Ya, itu aja udah. Oh, cinta Nabi. Cinta Nabi itu bukan setahun sekali, Mas. Cinta Nabi itu every day, every time. Kok wes-wes sih? Ngomong Inggris salah. Ya, ngopi aja dah. Iya kan? Iya. Cinta Nabi. Oleh cinta Nabi ya ikut Nabi. Ikut Nabi kapan? Masa setahun sekali? Ikut Nabi tiap hari. Ya, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Kila wa man ya'ba ya Rasul. Siapa yang enggak mau? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa yang tidak taat padaku maka dia masuk neraka. Naam, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam di kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim menerangkan bahwa orang yang melakukan Maulid Nabi, kalau itu atas dasar cinta pada Nabi, cinta dia kepada Nabi itu berpahala. Ini amalan kolbu. Cinta Nabi berpahala enggak? Pahala. Tapi bid'ah lain lagi urusannya. Jadi mahabbah kepada Rasulullah jumlah. Berbuat bid'ah jumlah. Ya, ini cinta kepada Nabi satu perkara, bid'ah perkara yang lain. Ya, dan Ibnu Taimiyah menyebutkan yang saya baru ketahui di dua tempat atau bahkan bisa lebih lagi bagi yang sering membaca Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya Maulid Nabi adalah bid'ah. Adalah apa? Bid'ah. Ya, bid'ah apa? Hasanah apa? Mubahah? Bid'ah, ya bid'ah itu lalah. Bid'ah. Apalagi yang pertama kali mencetuskan Maulid Nabi adalah kaum Fatimiyun di Mesir yang membunuh para jemaah haji, ya, yang membunuh Ahlus Sunnah. Tabarakallahu fikum. Nah, ini ya. Ya. Bagi yang masih senang Maulid Nabi, udahlah tinggalin. Ya. Jangankan Maulid Nabi, hari milad sekarang kan ulang tahun tuh ganti tuh milad ke biar Arab miladnya hari ulang tahun aja enggak, itu kan agama sebelah. Ya, agama sebelah tuh ngarang-ngarang Nabi Isa tanggal 25. Mana ada Nabi Isa tanggal 25? Nabi Isa lahir ketika kurma itu tengah masak, itu di bulan atau di musim panas. Desember musim dingin, dia aja pohon apa tuh namanya, pohon Natalnya itu salju, ya kan begitu tuh dulu di film Home Alone. Iya kan? Kan begitu. Ya, dulu. Ya. Sekarang masa-masa ini alhamdulillah. Nah, sekarang di rumah rame. Alhamdulillah. Ya, kalau antum baru di rumah itu-itu. Mana lagi tadi? Mana Pak Rofi itu ya? Nah, sama Ainur itu. Ya, berikutnya lagi. Mana sekarang? Asyartu tsani al-mutabatu li Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun marfudatun. Maka ibadah apapun yang tidak pernah Rasul kerjakan, maka ibadah tersebut batil, marfudah. Marfudah itu tertolak. Dia isim maf'ul dari rafadha yarfudu, marfud, tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun, bid'ah khurafat. Nah, udah bid'ah khurafat lagi. Nah, walihada yaqul, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, man amina amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, wa fi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini hadis yang dihafal secara aksiomatik oleh kalangan siapa ini? Nah, Wahabi katanya. Ya. Siapa yang beramal tidak ada petunjuk dari Nabi, maka tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafaqatan lima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tersebut haruslah sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi, dibawa oleh Rasul. La bistihsanati nasi wa niyatihim wa maqasidihim, bukan berdasarkan sangkaan baik, niat baik, tujuan baik. Ya, madama annaha lam tadulla 'alaiha dalilun, selama tidak ditunjukkan oleh dalil minasyar'i, dari syariat, fahiya bid'atun la tanfa'u sahibaha, maka itulah bid'ah, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan memudaratkannya. Li'annaha maksiatun, karena itulah maksiat. Maulid Nabi, lihat berapa anggaran yang dibikin buat Maulid Nabi, ya. Lihat, pernah tersiar, tersebar luas anggaran proposal Maulid Nabi, makan-makannya, sound systemnya, biaya tak terduganya, tendanya, jemput penceramahnya, amplop penceramahnya, ya, terus korinya dibayar lagi, ya, kemudian nyewa rebana, tempiring dan segala macam, lihat dekornya puluhan juta. Mubadir, ya, manfaat gak ada, itu aja udah, diri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, baca sirah Nabi, sirah Nabi dibaca tiap hari, sehari pun sirah apa yang selesai, baca sirah, sehari selesai itu sirah yang mana Nurul Yakin, sirah Ibnu Hisham, ya, Rahiqul Maktum, sampai At-Tahdzib An-Nawawi, sirah, enggak mungkin sehari selesai pakai daurah kayak gini sekalipun. Enggak mungkin. Itu pasti cuman ringkasan-ringkasan. Ya. Mubadir, duit habis banyak. Ya, barakallahu fiikum. Ini benar ini. Jumat kemarin saya khutbah tentang itu. Di masjid yang mau ngadain Maulid lagi. Loh, saya sebenarnya enggak mau bahas itu, cuman DKM-nya minta bahas itu aja. Ya udah, siapa takut. 100% jamaah, 80% matanya melotot semua. Wah, turun mimbar dikoyok ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Lah itu memang ya, saya sebutin. Itu, dan mereka ngakuin. Ya. Jangankan amplop Habib, jemput Habibnya itu ada akomodasi. Memangnya Habib dijemput pakai buruk? Ya pakai transportasi kan, jemputnya lagi. Subhanallah. Ini daurah kayak gini biaya berapa Pak Edi? Hah? Cuman beli kopi, sebentar, masih padang, makan rame-rame, selesai. Nah, insya Allah ngerti, paham Al-Qaidul Arba. Tapi jangan disangka kita ngadain dauri ini bertepatan dalam rangka Maulid Nabi ya. Karena memang sudah terjadwal setiap pekan kedua. Jangan disangka ya, karena para ulama semisal Abu Syama Nawawi memperkenankan Maulid dengan syarat tidak ada nyanyian, musik, tidak ada ikhtilat. Ya udah sebesar baca Quran, baca sirah, selesai. Ya. Oh, kalau gitu Maulid dong, enggak ada hubungannya. Dan niat kita pun bukan ke situ. Ya, niat kita ya memang dahulu aja. Ya enggak? Tabarakallahu fikum. Tadi sangka ke situ lagi. Oh, katanya enggak Maulid. Tahu tanggal 12 Rabiul Awal kan hari ini. 12 Rabiul Awal hari ini kan? Kemarin ya? Sekarang tanggal 13. Oh, berarti kemarin tanggal merah. Tanggalan di rumah saya merah semua. Soalnya libur terus maksudnya. Libur terus. Mana berikutnya lagi? Taib. Wa in za'ama annaha taqarraba biha ilallahi. Walaupun dia menyangka bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Namun kalau itu caranya salah, tidak diterima. Bukan masalah sangkaan baik. Kalau sangkaan baik, sholat subuh itu ngapain 2 rakaat? Orang badan kita masih seger kok. 4. Sholat isya capek 2. Ya kan agama enggak kayak begitu. Ya tiba. Fala budda fil ibadati min hadaini syartaini. Al-ikhlasi wal mutaba'ati li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka mestilah ibadah terpenuhi 2 syarat ini. Ikhlas, memurnikan ibadah itu kepada Allah, dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, hingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang benar, yang bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Namun kalau ibadah tersebut disusupi, tercampuri oleh kesyirikan, jadi batal ibadah tadi. Wa idza sara mubtada'atan, namun kalau ibadah tadi syarat mubtada'atan, diada-adakan mubtada'ah, diada-adakan, laisa 'alaiha dalilun, yang tidak ada dalilnya, ya laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan, maka ibadah tersebut pun juga batil. Biduni hadaini syartain, mana lagi berikutnya? Ya. Biduni hadaini syartaini la fa'idata minal ibadati. Kalau tanpa 2 syarat ini, la fa'idata minal ibadati. Enggak ada faedahnya ibadah tersebut. Ya li'annaha ala ghairi ma syara'ahu Allahu. Karena itu, ya ibadah tersebut pada selain apa yang Allah syariatkan. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a. Allah tidak menerima kecuali apa yang Allah syariatkan. Fi kitabihi di Al-Quran wa ala lisani rasulih. Atau yang melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahada minal khalqi, maka tidak ada seorang pun. Fala hunaka ahadun, maka tidak ada seorang pun minal khalqi, dari kalangan makhluk ini. Yajibu tiba'uhu, yang wajib diikuti. Illa rasul, kecuali rasulu atau rasulah boleh. Ya, kecuali rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasulah mustasna, rasulu badal. Amma ma ada rasulah, adapun selain rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia diikuti, fa innahu yutba'u wa yuta'u, maka diikuti, ditaati, idza taba'a rasulah, apabila dia mengikuti rasul. Amma idza khalafa rasulah, adapun jika dia menyelisih rasul, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan yang diberikan kepada dia. Allah Ta'ala berfirman, ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ulul amri hum al-umara wal ulama. Ulul amri adalah para pemimpin ya, dan para ulama. Ida'atullaha wajabat ta'atuhum wa tiba'uhum. Apabila mereka mentaati Allah, maka wajib mentaati dan mengikuti mereka. Amma idha khalafu amrallahi, adapun jika mereka menyelisihi perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum, maka tidak boleh mentaati mereka. walatibauhum, tidak boleh mengikuti mereka fi ma khalafu fihi, terhadap perkara yang mereka menyelisihi perintah dan syariat Allah. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u, karena tidak ada seorang pun yang yuta', yang ditaati istiqlalan, ya secara mutlak kayak begitu, minal khalqi, dari makhluk manapun, illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Wa ma'adahu, maka selain Rasulullah, fa innahu yuta'u, maka dia ditaati, wa yutba'u, diikuti, idha ata'ar Rasul, jika dia mengikuti Rasul SAW, jika dia mentaati Rasul, wattaba'ar Rasul, dan mengikuti Rasul. Hadihi hiyal ibadatu as-sahihatu, inilah ibadah yang sahih. Ya, break sebentar sampai 11:30. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.